para hadirin dan hadirat, para pendengar, para pemirsa di mana pun Anda berada. Pengajian kita akan kita rubah caranya, yaitu dengan kita beri tambahan 10 menit sebelum kita mulai pengajian. Kita membaca Al-Wirdul Fatih, zikir 10 atau 7 menit. Kemudian setelah itu kita akan memulai pengajian kita seperti biasa. Dan kami himbau kepada tim dakwah, dalam waktu dekat ini sudah harus mencetak yang bagus cetakannya, yang terkumpulkan di dalamnya adalah Wirid Fatih, Rotibul Haddad, dan amalan-amalan sehari-hari, mulai dari sholat-sholat sunat. Itu saja dicetak secepatnya supaya jadi pegangan kita sehari-hari. Jadi wirid kita adalah itu, mohon diperhatikan agar tidak perlu ditanya lagi. Jadi dari tim untuk segera, karena semuanya sudah ada, tinggal mencetak saja. Permasalahan adalah di keterlambatan tim. Jadi mohon segera dicetak, diajukan lagi untuk dikoreksi terakhir. Ini Rotibul Haddad, karena akan kita bagi juga di jamaah yang ada di luar Cirebon, termasuk Bogor, Jakarta, Tulungagung, Blitar, Kediri. Karena beliau-beliau selama ini membaca Rotibul Haddad hanya dengan selebaran-selebaran yang bisa saja itu terbang dan hilang, akan tapi akan kita bentuk cetak yang bagus. Dicetak yang bagus termasuk Al-Wirdul Fatih, wirid ringan. Dan mari kita saat ini membaca Al-Wirdul Fatih. Amalan yang hendaknya harus kita lakukan adalah amalan yang dengan istiqomah. Rotibul Haddad hendaknya kita juga setiap hari, antara maghrib dengan isya atau setelah isya. Kemudian ada lagi ringan ya, Al-Wirdul Fatih itu wirid ringan, dibaca di tengah malam. Atau bagi yang belum biasa dengan Rotibul Haddad, boleh memulai dengan Al-Wirdul Fatih, karena itu juga cuplikan daripada rotib-rotib yang lainnya. Jadi jangan sampai kita tidak punya amalan. Bukan banyaknya amalan, tapi istiqomahnya amalan. Adapun Wirdul Fatih itu bisa dibaca setelah sholat malam, karena itu hanya 7 menit. Kalau sendirian biasanya 5 menit, karena lebih gampang. Kemudian setelah itu ada caranya ya. Dan biasanya ditutup dengan sujud syukur. Mungkin karena majelisnya padat seperti ini, tidak sah kita tutup dengan sujud syukur. Akan tapi di saat di luar majelis, mungkin bisa langsung sujud syukur di pungkasan dari Al-Wirdul Fatih tersebut. Dan di dalam Wirdul Fatih itu sengaja kami simpulkan, kami kumpulkan wirid-wirid yang datang dari Nabi, dan itu sangat kita butuhkan dalam kesehari-harian, penjagaan lahir batin dan juga penjagaan-penjagaan dari segala macam yang kita khawatirkan, kita takutkan. Itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga agar terkabul doa juga diajarkan oleh Nabi agar kita membaca beberapa wirid zikir, dan itu sudah tersimpulkan di Al-Wirdul Fatih. Jadi kita tidak terlalu, jangan banyak boleh, akan tapi yang menjadi masalah banyak sehari setelah itu sudah tidak berzikir lagi. Baik, kita akan baca Al-Wirdul Fatih. Adapun Fatihah yang pertama, kedua dan ketiga itu bisa diperingkas. Misalnya Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarga, misalnya kemudian baca Fatihah. Kemudian Fatihah kepada nenek moyang kita atau orang tua yang telah meninggal dunia, itu yang kedua. Ringkas bisa seperti itu. Yang ketiga adalah Fatihah, dan mohon yang dicetak adalah yang ringkas, jangan yang panjang. Yang panjang itu hanya untuk santri saja. Santri agar sambung kepada guru-guru buya, guru kami, sambung, nanti kami sebut beberapa guru di dalam wirid tersebut. Fatihah yang terakhir adalah Fatihah. Jangan lupa mendoakan orang tua yang masih hidup, guru yang masih hidup, sahabat, kerabat, orang yang berbuat baik kepada kita, semuanya kita doakan. Baru setelah itu kita membaca zikirnya. Jadi insyaallah ini 10 menit kita gunakan untuk berzikir. Itu adalah kelas TK. Baru kalau ibu sudah biasa dengan Wirdul Fatih, bisa meningkat lebih panjang lagi, kurang lebihnya setengah jam atau 20 menit, namanya Rotibul Haddad. Itu Masya Allah, zikir mubarak Rotibul Haddad. Itu lebih banyak lagi, lebih panjang lagi. Nanti kalau ingin nambah lagi, ada Al-Wirdul Latif di pagi hari. Jadi ada bertahap dulu. Sekarang Al-Wirdul Fatih yang paling ringan-ringan-ringan saja. Dan kebetulan Al-Wirdul Fatih ini sudah hafal semuanya, kecuali Salawat Fatih. Salawat Fatih di situ ada Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Alladzi tanfatihu bihi abwabul khair, itu adalah pembuka kebaikan. Jadi bari siap, kalau kita ingin memulai segala kebaikan, ya, kita bertawassul dengan zat kepada Allah dengan membawa kebesaran Nabi, pangkat Nabi, keistimewaan Nabi, sifat Nabi. Kalau para juru dakwah biasanya menyebut sifat Nabi sebagai juru dakwah al-bashir wan-nadhir. Agar kita bisa menjadi juru dakwah yang sesungguhnya, maka kita menyebut bahasanya Nabi lah al-bashir wan-nadhir yang sesungguhnya. Kita ingin meniru beliau, maka di dalam Wirdul Fatih itu disebutkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-bashir wan-nadhir. Alladzi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri, termasuk yang ingin membuka rezeki, membuka usaha dan sebagainya dengan menyebut nama Nabi dengan sifat-sifat, sehingga sifat-sifat khususnya tadi, hingga rezeki yang kita dapat pun akan bisa terarah untuk berdakwah, berjuang di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya shalawat Fatih. Baik, kita langsung saja, mari kita dengan khusyuk pelan-pelan di saat istighfar nanti. Istighfar bukan banyaknya bilangan, akan tapi perlu khusyuk. 100 kali atau 70 kali, tapi pelan-pelan khusyuk sambil diingat dosa-dosanya. Mengingat dosa sambil menyebut memohon astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim artinya astaghfirullah, aku minta pengampunan kepada Allah al-Azim yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim, aku mohon kepadamu ya Allah yang Maha Agung, mohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung, sambil mengingat-ingat kesalahannya. Bukan hanya sekedar istighfar di lidah saja, tapi kita perlu menghayati, betul-betul khusyuk, ingat dosa segede apapun dosa yang pernah kita lakukan, hadirkan di saat kita memohon kepada Allah pengampunan di dalam beristighfar, sehingga istighfar kita berkualitas. Jangan hanya ngejar bilangannya, lupakan bilangan. Lupakan bilangan sudah. Kalau perlu, jika waktu kosong kita berzikir tidak pakai 100, 200, 1000, 2000, lupakan tasbih, lupakan bilangan, diganti saja dengan waktu. Saya berzikir kepada Allah 10 menit, pasang beker. Zikir 10 menit yang khusyuk sambil mengingat dosa-dosanya. Kalau sudah bekernya bunyi, berhenti misalnya. Sekarang ada orang berzikir ngejar bilangannya, yang diingat tasbih dan bilangannya. Masih 100, 200, 300, tidak ingat Allah tapi ingat bilangan. Musibah. Jadi sudah lupakan bilangan itu ya. Baik, ini saja. Al-Fatihah ila Habibina Rasulillahi Sayyidina Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi. Annallaha yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila al-awliya as-salihina fi masyariki al-ardi wa maghribiha, thumma ila Syekh Sunan Gunung Jati, thumma ila al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, thumma ila Abu Bakar Muhammad Al-Qab Sama Habib Abdullah Atas, thumma ila Habib Hasan bin Ahmad Baharun, thumma ila Habib Bakar Muhammad Sayyid Muhammad bin Amir Syekh Ma'ali Muhammad Rahmini Syekh Jam'ali Syekh Abdurrahman Syekh Idris bin Abdullah Sama Habib, ثم إلى شيخنا الحبيب دروس بن مرأكف ثم إلى حبيب درقات الرحمة أسكب ثم إلى شيخ محمد سعيد رمضان البوتي أحبك أسمع لأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. الفضيل الشيخنا الحبيب عبد الله بن محمد بهرون ثم حبيب الشيخنا الحبيب سالم الشاذير والحبيب بكر عندنا يحيى مشهور حبيب مرحبا رضي الله عنه من شريط ثم إلى شيخ محمد حافظ شنقيطي شيخ محمد فاطيب شيخ معتمر شنقيطي شيخ محمد الحبيب زين بهرون. مشايخنا ومشايخكم ووالدينا والديكم إخواننا وإخوانكم وأولادنا وأولادكم وتلامذتنا وتلامذتكم وكل من حضر في مجالسنا والمنفقين والمتبرئين والمحسنين أسأل الله فتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويهدينا وإيهم أسأل الله فتح علينا وعليهم فتوح العارفين

لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala al-Muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'ala al-Muslimin. Astaghfirullah min baghati al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikal mulk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Biasanya langsung sujud syukur kalau di tengah malam kita mensyukuri nikmat bisa bangun malam, nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Kita syukuri dengan sujud syukur seperti yang sudah pernah kami sampaikan caranya. Kita langsung saja lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadzal yawmil mubarak dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la ghaiban illa radadtah ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أخشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, alhamdulillah para hadirin dan hadirat, hamba-hamba pilihan Allah, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita bisa istiqomah untuk belajar, untuk mengaji, untuk menambah ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, ilmu yang bermanfaat untuk keluarga kita, ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat kita, ilmu manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Itulah yang kita inginkan. Dan semoga Allah mengabul hajat kita semuanya, khususnya orang-orang yang datang ke tempat ini dengan susah payah karena meninggalkan kesibukan-kesibukan yang sangat-sangat sibuk. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Dan yang sudah datang dan yang sudah bisa datang dengan kelegaan, semoga Allah menambah lega. Yang datang dengan segala kecukupan, semoga Allah memberkahi kecukupannya. Dan semua dari kita semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, hingga kelak di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Pagi ini kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya. Mari kita sama-sama mendengar hadis-hadis Nabi, kemudian kita bersama-sama merenungi dan hadirkan juga di hati di saat mendengar kalimat atau mendengar hadis Nabi, seolah-olah kita mendengar langsung dari bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih beradab di saat kita mendengarkan riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Nabi. Tidak cukup membaca hadis dengan akal, akan tetapi kita perlu membaca hadis dengan batin dan hati kita. Baik, kepada para asatidz untuk memulainya. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala al mu'alliful imam Abdul Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syiraji Az-Zubaidi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum wa fid dharain amin ila an qala an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارقع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارقع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Baik, kalau ini kita masih di dalam hadis tentang salat di dalam bab azan, sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau duduk dengan Nabi tidak lama, antara 16-17, bukan tahun tapi bulan. Tapi begitu bersemangatnya beliau untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau di jajaran para muhaddis, para penukil hadis, perawi hadis, beliau adalah minal mukthirina min riwayatil hadis, riwayatil hadithi, termasuk golongan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, seperti halnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan perawi-perawi yang luar biasa besar menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah. Mereka, beliau-beliau ini termasuk menjadi sasaran musuh-musuh Allah. Dengan menghembuskan fitnah-fitnah di seputar Sayyidah Aisyah dan Abi Hurairah. Makanya kalau di lapangan kita menemukan orang yang punya pandangan picik kepada Abi Hurairah, langsung nyatakan aliran itu sesat dan menyesatkan. Kalau Anda di lapangan melihat orang yang merendahkan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah yang meriwayatkan banyak hadis, maka ketahuilah itu aliran yang sesat dan menyesatkan. Dan jika dilacak, tidak jauh mereka juga kadang keluar dari Islam. Kenapa harus Siti Aisyah dan kenapa harus Abu Hurairah? Karena apa? Mereka lah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan mereka itu adalah untuk menjauhkan kita, untuk memutus kita dengan Nabi. Jadi ada di lapangan, kalau ada orang sudah mulai meragukan tentang Abu Hurairah, sementara Abu Hurairah disebutkan di dalam jajaran para muhaddisin, oleh para muhaddisin disebutkan sebagai orang, seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas, dan sahabat semuanya adul udul, sahabat semuanya adalah udul. Jadi nukilan-nukilan riwayat dari beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Abu Hurairah lah ini. Ini sasaran hembusan fitnah musuh-musuh Allah. Lo terserah namanya apa saja, pokoknya kalau ada ciri di sebuah buku, kalau sudah mulai meragukan Abu Hurairah atau mulai mengkritik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka sebetulnya yang dituju adalah untuk memutus kita dan menghancurkan iman kita agar kita tidak punya pegangan, karena beliaulah yang menukil riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau perawi-perawi besar dari Nabi dianggap dusta, maka secara otomatis dia orang-orang yang tidak sadar akan hembusan-hembusan iblis dan bagundal-bagundalnya ini, kalau dia tidak sadar bahasanya ini adalah tujuannya hadis, dia akan mudah terima begitu saja mengkritisi Abu Hurairah. Padahal yang dibidik nanti setelah ia tidak senang dengan Abu Hurairah sama Siti Aisyah, lalu menemukan hadis Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Ternyata dalam hadis Bukhari Muslim banyak Siti Aisyah dengan Abu Hurairah, dikit-dikit Siti Aisyah. Mulai kemarin lihat Riyadhus Shalihin kita mulai dari awal akhir dikit-dikit Abu Hurairah. Akhirnya orang mengatakan, ini kok Abu Hurairah semua yang meriwayatkan, kita buang saja hadis ini. Ketawa iblis. Dan bagundal-bagundal iblis akan tertawa. Nah, ini dia. Sudah dapat, sudah jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul kelompok-kelompok anti Siti Aisyah. Kelompok-kelompok anti Abu Hurairah. Dan ini ada. Sampai derajat menodai kehormatan Siti Aisyah dengan menfitnah beliau adalah pelacur. Bagaimana Nabi yang sangat dicintai, Nabi yang dijaga oleh Allah, menikah dengan seorang pelacur? Ini ada. Dan awas, hati-hati. Sekarang banyak. Kalau Anda beli buku-buku, lihat tentang Siti Aisyah, lihat buku, tanda buku selamat kalau dia adalah di antaranya. Tanda buku tidak selamat diantaranya adalah kalau sudah menodai Siti Aisyah, menodai Abu Hurairah. Karena ini adalah dua tokoh besar di dalam meriwayatkan hadis. Jadi tujuannya adalah untuk menjauhkan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, Abu Hurairah. Siti Aisyah, Abu Hurairah. Dan nanti tidak cukup sampai di situ, kalau menodai Siti Aisyah, menendahkan, maksud menodai kemuliaan Siti Aisyah dengan cara langsung dibawa ke orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar dianggap rampok kekuasaan dan seterusnya. Baik, ini Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu 17 bulan, masya Allah, beliau adalah sangat kiat meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya al-baqilu idza man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, orang pelit di antaranya adalah mendengar nama Nabi disebut tidak tergerak hati dan lidahnya untuk bersalawat kepadanya. Yang bakhil-bakhil. Di saat dinyebut Rasulullah, Nabi Muhammad, hendaknya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala al-masjid, beliau masuk ke masjid, fa dakhala rajulun, kemudian ada orang, seorang laki-laki juga masuk. Fa shalla, laki-laki itu melakukan salat. Fa sallama ala rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, beliau bersalam kepada Nabi. Faradda, dan Nabi pun membalas salam. Wa qala, setelah membalas salamnya orang tersebut, Nabi berkata, irji fa shalli, kembalilah salat. Fa innaka lam tusalli, karena engkau seperti belum salat. Disuruh salat lagi oleh Rasulullah. Faraja'a yusalli kama shalla. Kemudian orang tersebut melakukan salat seperti salatnya tadi. Ya persis, enggak ada perbedaan, enggak ada perubahan. Kemudian datang ala fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi lagi dan mengucapkan salam kepada beliau. Faqala, dan Nabi berkata lagi, irji, balik lagi. Fa salli, salatlah. Fa innaka lam tusalli, kembalilah untuk salat, karena sesungguhnya engkau belum salat. Talatan, sampai tiga kali ini kejadiannya. Akhirnya laki-laki tersebut nyerah. Kok salat salah lagi. Faqala, kemudian berkata, walladzi ba'athaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, maksudnya demi Allah, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu, aku tidak bisa melakukan salat secara benar kecuali ya kayak tadi itu, sebisa aku ya Rasulullah. Fa'allimni, kalau memang itu salah, ajari aku. Faqala, kemudian Nabi mengajari, idza kumta ila sholati, jika engkau hendak melakukan salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Kumta di sini dimaknai hendak melakukan salat atau sedang melakukan salat ataupun sudah melakukan, maksudnya sudah memulai salat, maksudnya sudah siap salat. Idza kumta ila sholati, bukan berarti setelah engkau, bukan mudhari', kamu setelah kamu salat bertakbirlah, bukan begitu. Jadi dalam bahasa Arab itu luar biasa, ada fi'il madhi tapi dimaksudkan adalah sebelum. Idza aradta an tusalliya, jika engkau menghendaki salat nanti. Idza kumta, jika engkau menghendaki untuk salat. Fakabbir, bertakbirlah. Tumaqra, kemudian setelah kamu takbiratul ihram Allahu akbar, tumaqra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu bisa dari Al-Qur'an. Tumarka, kemudian ruku'lah hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang, mutma'innah. Tumakninah di dalam rukuk. Tumarfa, setelah kamu rukuk tumakninah, tumarfa, kemudian angkatlah taqtadil, lurus kembali. Qaiman, berdiri. Tumasjud, kemudian sujudlah tatma'inna, sampai engkau tumakninah, diam di dalam sujudmu. Sajidan, dalam keadaan sujud. Tumarfa, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud. Hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumakninah di dalam duduk. Wafal dalika fi sholatika kulliha, dan lakukan demikian itu di dalam semua sholatmu. Bisa kita ambil faedah di sini bahwa itulah adab Nabi, husnudhannya Nabi itu tidak serta-merta menyalahkan orang jika dilihat di hadapannya adalah salah. Ada orang salah karena memang dia itu adalah orang yang keras hati, keras kepala. Ada orang yang melakukan kesalahan bukan karena tidak punya ada orang melakukan kesalahan karena kebodohan. Ada orang yang melakukan kesalahan yang kedua karena lalai, dia punya ilmu. Ada orang tingkat yang terakhir paling rendah, memang dia itu adalah orang yang salah dengan sengaja. Membangkang, melanggar keharaman. Yang pertama adalah orang bodoh, dan bodoh adalah sifat yang tidak baik. Maka Nabi pun tidak menganggap orang itu langsung bodoh. Nabi ngambil yang tengah. Mungkin orang itu adalah orang yang sudah bisa sholat, cuman ada. Kan orang-orang bisa sholat, sholatnya ngebut, sholat teridor gitu. Terus, sholat, sholat, pengen tahu. Sholatlah lagi, tidak langsung. Kamu ini sholatnya enggak benar. Orang goblok, tidak begitu. Tapi sholatlah lagi, mau dilihat oleh Nabi. Ternyata sholatnya masih begitu. Sholat lagi, kan ada orang ngerti cara sholat, tapi sholatnya enggak karu-karuan, kan ada. Bukan karena ia bodoh. Tapi karena orang enggak peduli dengan sholatnya. Disuruh oleh Nabi, sholatlah kau. Sholat, balik lagi ke Nabi. Engkau belum sholat, sholat lagi. Dua sampai tiga kali, bingung, salah terus. Nah, baru ketahuan ternyata dia orang bodoh. Tapi Nabi tidak menyifati bodoh. Ini luar biasa akhlaknya Nabi. Disuruh. Barangkali dia memang ya, teledor tadi. Ngerti tapi teledor. Kalau teledor tinggal ditegaskan lagi. Tapi setelah itu dia ngaku, demi Allah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, aku enggak bisa sholat kecuali ya itu loh bisaku. Oh, kalau begitu kamu bodoh. Ibaratnya lah. Kalau begitu kamu enggak ngerti, baik. Dan sudah begitu lihat. Sudah enggak ngerti itu insyaf. Sekarang itu sudah enggak ngerti, sok pinter nih ini. Dikasih tahu loh, salah-salah ini. Sudah awam, enggak ngerti ilmu, diingatkan sama orang yang ngerti. Ternyata membangkang, ini musibah. Tapi lihat ini, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alimni. Aku tidak bisa kecuali itu ya Rasulullah, maka ajari aku. Nah, insyaf. Cepat dapat ilmu, Nabi pun lihat. Ilmunya Nabi langsung masuk ke hatinya. Kenapa? Yang ngajari Nabi memandang orang yang tersebut dengan pandangan khusnudon, pandangan baik. Setelah itu orang tersebut hatinya pun baik. Pasrah kepada guru, kepada orang yang akan mengajarinya. Jadi dua kunci ini kalau sudah dipegang oleh guru dan murid, akan mudah memindah ilmu. Gurunya berprasangka baik, tidak selalu mengatakan kamu bodoh, tidak. Sebab tidak semua yang datang ke sini tidak punya ilmu, tidak. Sehingga saling mengingatkan itu bukan berarti harus saling mengajar, tidak, saling mengingatkan sampai dalam istilah Al-Qur'an tawasau. Saling berwasiat, saling mengingatkan, kadang mengingatkan sesuatu yang sama-sama tahu. Bukan harus mengajari yang bodoh, tidak. Kami yakin yang datang ke tempat ini sudah banyak tahu ilmu, tapi inilah majlis untuk saling mengingatkan. Nabi pun demikian, lihat dengan bahasa indah. Salatlah engkau, tidak mengatakan kamu bodoh, tidak. Tapi salatlah, salatlah. Setelah itu lihat, ada keinsafan dari Nabi yang mengajari dengan penuh kasih sayang, ternyata disambut oleh hati yang tawadhu. Alimni, saya tidak ngerti kecuali itu ya Rasulullah. Kalau sekarang kan pakai, ya ini kan ada pendapat ini, menurut kiai begini-begini loh ya. Sudah ngadu kiai lagi. Tapi menurut ustaz itu kok beda? Lah ini kok beda? Nah ini sudah. Sudah kalau kita bertemu dengan ahlinya, alimni, ajari saya yang benar. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara, kalau engkau hendak melakukan salat, maka takbirlah. Ini adalah termasuk rukun-rukun salat yang kita wajib menghadirkannya di dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Dan dalam takbiratul ihram ini ada niat. Dan niatnya kumtum ila salati, jika engkau hendak salat. Berarti harus ada maksud. Ada orang berdiri mau masak, ada enggak? Ada orang berdiri mau naik motor, berdiri kan? Jadi ya berdiri sendiri ada tujuannya. Lah kalau berdiri mau sholat berarti, sekarang ibu mau belanja. Habis tidur berdiri, berdirinya ibu mau kemana? Mau belanja. Dan ini niatnya apa bu? Belanja, ada niatnya atau tidak? Ada niat mau belanja, kalau enggak niat belanja nanti langsung bu tidur lagi ya. Harus ada nih niat. Nah, di sini begitu, idza kumtum ila sholati. Jadi kalau kamu berdiri, berdiri itu macam-macam. Ada berdiri mau nolong suaminya, ada berdiri mau bangunin anaknya, ada berdiri mau ngambil nasi, ada berdiri. Maka yang membedakan berdiri dengan yang lainnya itu apa? Berdiri sholat dan yang lainnya niat di dalam hati. Idza kumtum ila sholati, jika engkau berdiri untuk sholat, makanya diwajibkan namanya nih niat. Membedakan niatmu untuk apa sih berdiri? Coba suruh orang berdiri, ngapain berdiri? Macam-macam. Tapi karena ini berdiri untuk sholat, makanya niat. Wajib namanya niat untuk sholat. Berdiri untuk sholat. Makanya rukun yang pertama adalah niat. Setelah itu ada rukun qauli namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar rukun qauli. Rukun sholat ada tiga ya. Masih paham? Masih ingat pertemuan yang lalu? Rukun itu hanya ada tiga tok. Pertama rukun qalbi untuk menggampangkan. Yang kedua rukun qauli. Rukun qalbi rukun di hati. Satu tok isinya niat. Kemudian setelah itu adalah rukun qawli, yang diucapkan hanya lima saja. Setelah itu adalah rukun fi'li selebihnya, dari 14 atau 17 itu. Jadi kalau rukun qalbi niat, kalau rukun qawli hanya lima saja, takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi, assalamualaikum salawat kepada Nabi pun tidak sampai kama salaita sampai selesai, tidak, hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setelah itu assalamualaikum. Selebihnya adalah sunnah, membaca surat setelah Fatihah sunnah, mengucapkan sami Allahu liman hamidah sunnah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sunnah, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni sunnah, tasyahud yang pertama adalah sunnah, sebab yang wajib cuma lima, itu rukun qauli. Selebihnya adalah rukun fi'li, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, setahun yang lalu mungkin, karena bab toha, bab sholat sudah lama. Baik, ini takbir, bertakbirlah engkau takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, dibarengi dengan qasd tadi, dibarengi dengan niat melakukan sholat. Adapun niat boleh diucapkan dan bahkan sunnah. Niat di dalam sholat, bukan di waktu sholat, tapi sebelum sholat. Agar orang tidak salah faham. Ada orang yang memang lidahnya tidak enak kalau tidak membid'ahkan orang, ternyata masalah niat pun dipermasalahkan. Niat mengucapkan niat dengan lidah adalah bid'ah. Kok bisa mengucapkan niat bid'ah? Mengucapkan niat di dalam madhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama dikatakan, mengatakan bahwa mengucapkan at-talafud bin niyati sunnah. Mengucapkan niat itu sunnah. Sebab akikatnya mengucapkan niat itu sebelum niat. Sebab waktu kita takbiratul ihram, mustahil kita mengucapkan kalimat yang lainnya selain takbir. Akan tapi niat sholat itu, kita mengucapkan niat itu, kita hadirkan sebelum takbiratul ihram, sebelum niat yang hakiki. Misalnya usolli fardhu dhuhri, agar kita ingat dari tadi yang ingat bangunan, yang ngurusi bangunan, agar ingat dari ingat toko, yang ngurus toko, dari mengingat sawah, yang ingat sawah, itu dipangkas dengan lidah yang berucap usolli fardhu dhuhri, agar sadar telinga kita dengar, disampaikan ke otak berpikir, kemudian sampaikan ke hati, baru hati khusyuk ngadep kepada Allah, bahwasanya aku saat ini melakukan sholat duhur. Allahu Akbar. Makanya talafud itu adalah membantu kekhusyuan hati di dalam berniat. Asalkan talafudnya mengucapkan niatnya tidak berlebihan. Memang ada yang berlebihan itu menjadi bid'ah, itu bid'ah berlebihan. Wong niat saja, wong niat itu bukan, niat itu kan sangat sederhana. Menghadirkan niat di dalam hati, kalau sholat adalah bermaksud untuk melakukan sholat fardu, selesai. Allahu Akbar. Gara-gara niatnya pun sholli, sholli, usholli, nah ini, orang was-was itu. Orang was-was kalau kata Imam Ghazali, bukan kata kami, orang bodoh, jangan belajar sama orang was-was. Takbir saja sekali, tidak ketemu-temu. Lepas, balik lagi. Iya ada ini, orang was-was, kata Imam Ghazali, orang bodoh. Kata Imam Ghazali, jangan belajar sama orang begitu. Apa yang dicari itu? Takbiratul ihram, niat, hadirkan niat. Dan niat itu yang perlu dihadirkan hati, bukan di hati, bukan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil al-qiblati, sepanjang itu bukan. Ada mu'tabarat di dalam niat itu, ada. Yang harus dihadirkan dalam niat sholat fardu itu adalah tiga misalnya. Yang pertama adalah bermaksud melakukan sholat. Maksud, saya mau sholat. Di dalam hati maksud sholat. Kemudian menyebut sholatnya. Kalau duhur, duhur. Asar, asar. Dalam hati nyebutnya. Melintas. Kemudian setelah itu menyebutkan kalau ini sholat fardu. Selesai. Menyebutkan tiga masalah ini di dalam hati. Ini sholat wajib. Sehingga kalau seandainya usolli fardu duhri sudah cukup. Usolli bermaksud. Fardu, fardu, duhur. Usolli fardu duhur. Itu tak melintaskan niat. Nah kalau melintaskan niat yang panjang itu dalam takbiratul ihram, ya enggak bisa, makanya terus begitu. Musibah itu. Dan memang kita menemukan, ngapain orang itu tuh? Betul kata Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, bukan kata kami. Orang yang was-was dalam sholat, dalam wudu adalah dikatakan jahilun bidinihi, ahmak. Gelarnya enggak tahu, ada 6 tempat itu. Amlah, ahmak, pokoknya ini orang bodoh, orang dungu, orang goblok, kata Imam Ghazali. Ini adalah, makanya kalau orang was-was itu langsung saja to the point itu sudah. Sebab begitu mudah itu adalah karena dia karena kebodohannya. Wong takbiratul ihram dipikir harus menghadirkan usolli fardhu dhuhri, yang enggak bisa ketemu sepanjang itu dihadirkan sepintas dalam niat. Akan tapi yang perlu dihadirkan hanya tiga mu'tabarat, tiga yang dianggap Allahu Akbar, selesai. Ini niat. Setelah itu takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram, qra tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, membaca ala kadarnya dari Al-Qur'an. Dan ini adalah hadis. Makanya orang membaca hadis tidak cukup satu, harus ada bandingannya hadis yang lain. Hadis yang berkenaan dengan masalah yang sama dikumpulkan. Jadi para mujtahid itu, di dalam berijtihad itu bukan setiap membaca satu hadis selalu berijtihad dengan hadis tersebut. Tidak. Beliau akan mengumpulkan hadis yang serupa. Ayat Al-Quran yang serupa. Setelah dikumpulkan hujah-hujah-hujah, baru muncullah satu hukum. Lah hadis yang kemarin, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitabi. Orang tidak akan dianggap sholatnya kecuali membaca surat Al-Fatihah. Itu hadis. Hadis yang kedua ternyata faqra' matayassara minal Qur'an. Bacalah ala kadarnya dari Al-Qur'an. Dan faqra' matayassara minal Qur'an ini sesuai dengan Al-Qur'an. Faqra'u matayassara minal Qur'an itu faqra' matayassara minal Qur'an sesuai dengan anjuran perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Perbedaan ulama sudah kami sampaikan pada hari yang lalu. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah wajiban tapi bukan rukun. Artinya, kalau ada orang tidak membaca surat Al-Fatihah, menurut Imam Abu Hanifah, sholatnya tetap sah asalkan membaca salah sah, membaca surat di dalam Al-Quran, surat apa saja. Itu adalah pendapat Abu Hanifah. Cuman berdosa. Ini jelas kemarin panjang lebar masalah ini. Lah Imam Abu Hanifah berhujahkan dengan Al-Quran dan hadis ini. Makanya kalau hadis ini tidak ada hadis yang lainnya, misalnya ada hadis cuman ini toh. Faqra' matayassara minal Qur'an. Setelah kamu bertakbiratul ihram, hendaknya engkau membaca ala kadarnya dari Al-Qur'an, maka Fatihah tidak wajib. Akan tapi ada hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitabi, tidak salat dianggap sah orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka dengan hadis-hadis dan hadis yang lainnya disimpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa orang sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Ini kesimpulannya. Kemarin dibahas panjang lebar tentang surat Al-Fatihah. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, ruku' tumarka' ruku' hatta tatma'inna raki'an, sehingga engkau menjadi tumak ninah di dalam ruku'. Ruku' harus tumak ninah, harus terasa dan terlihat. Terasakan oleh dirimu kalau engkau sudah pernah berhenti di dalam rukuk. Dan dilihat oleh orang berhenti. Tidak boleh begini, seperti orang yang mematuk. Seperti orang yang, seperti burung gagak yang mematuk. Tuh. Tidak ada. Jadi berhenti. Rukuk, tumak ninah. Tumak ninah itu hanya sekedar orang baca subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar, paling ringannya. Kesempurnaannya adalah membaca tasbih yang diajarkan Nabi SAW. Subhan rabbiyal a'la wa adhimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, termasuk sujudnya subhana rabbiyal a'la, itu tiga kali. Kalau menjadi imam lebih dari tiga kali makruh loh ya, jangan sok menjadi imam senang subhana rabbiyal azimi 11 kali ini reci makruh. Tidak ada ilmu itu repot. Kalau mau sholat sendiri mah terserah, 1000 kali mah sujud sana, 1000 kali sana. Karena itu rukun tawil boleh dipanjangkan, tapi di saat jadi imam makruh lebih dari tiga. Ada orang sujudnya 1000 tasbih sampai matanya sakit jamaahnya, sudah sepuh lagi. Semuanya harus ada ilmunya. Kalau sholat fardu tolong jangan dilebihkan daripada zikir warid dan bilangan-bilangan yang sudah ditentukan. Jangan lebih dari itu. Biarpun anda senang, baru kalau pengen senang saya pengen baca tasbihnya yang panjang nanti. Sholat ba'diyahnya itu 2 jam silakan tuh. Tapi kalau sholat fardu tidak seperti itu. Ya, kita pernah menemukan sholat fardu lama sujudnya. Memang kalau jamaah mahsura boleh. Jamaah mahsura itu adalah ada kesepakatan dengan para santri. Santriku semuanya nanti sujudnya lama ya. Ya, itu boleh. Itu ada kesepakatan. Tapi kalau tidak, ganggu yang lainnya dong. Kasian dong. Baik. Setelah itu, tsummarfa', kemudian angkatlah hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau iktidal berdiri kembali. Setelah ruku' berdiri. Ruku' berdiri iktidal. Ini semua adalah rukun fi'li. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian engkau melakukan sujud sampai engkau tuma'ninah di dalam sujud. Tuma'ninah di dalam sujud, tuma'ninah itu harus terlihat dan terasakan olehmu dan terlihat oleh orang lain. Ada. Jadi terputus, bukan begini. Enggak. Terputus itu sudah sah. Waf'al dzalika. Dan lakukan yang demikian itu fi shalatika kulliha, di dalam semua salatmu baik yang fardu atau sunnah, hendaknya engkau melakukan itu semua. Lah kemudian syarat yang lainnya di mana? Ada nanti riwayat-riwayat yang lainnya. Jadi enggak cukup membaca hadis satu. Yang belum adalah bagaimana tasyahud, belum disebutkan di sini tasyahud akhir. Dan juga salawat kepada Nabi dan kemudian salam. Di sini adalah rukun-rukun, sebagian daripada rukun-rukun tersebut adalah rukun rukuk iktidal, sujud dengan duduk di antara dua sujud. Di sini disebutkan rukun-rukun fi'li dan qauli. Rukun qaulinya adalah takbiratul ihram. Rukun qauli yang kedua yang disebutkan di sini, yang kedua adalah membaca surat. Kalau madhab kita adalah Fatihah, tayassara sini diartikan Fatihah. Dan sebagian tayassara itu ada yang paling mudah dan paling gampang dihafal ya Fatihah. Kemudian setelah itu ada rukun qauli, rukun fi'li, rukuk. Rukun fi'li itu rukun dalam bentuk pekerjaan. Kemudian rukun fi'li berikutnya adalah i'tidal. Rukun fi'li berikutnya adalah sujud. Rukun fi'li berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Baru nanti tinggal ada kelanjutannya, riwayat lain adalah tasyahud dengan duduknya, tasyahud. Akhir, kemudian membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tasyahud, adalah rukun qauli yang ketiga. At-tahiyat rukun qauli yang ketiga, rukun yang harus diucapkan yang ketiga adalah tasyahud. Akhir, kemudian baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, kemudian setelah itu assalamualaikum. Dan asal tahu saja bahwa yang namanya surat Al-Fatihah itu pun bagi yang mampu membacanya. Bagi yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah boleh diganti dengan matayassara minal Qur'ani, apapun dari Al-Qur'an. Yang tidak hafal Al-Fatihah boleh membaca qul huwallahu ahad. Diulang 2 atau 3 kali sekiranya sama panjangnya dengan Al-Fatihah. Jika ternyata membaca surat yang lainnya pun tidak bisa, maka dengan membaca zikir apapun, asalkan ya, asalkan sholat. Yang penting sholat dulu. Jadi sah bagi orang yang tidak hafal Fatihah boleh diganti dengan surat yang lainnya. Tapi yang hafal Fatihah kok membaca surat yang lainnya tidak membaca Fatihah, tidak sah sholatnya. Jadi setelah, kalau tidak hafal Fatihah membaca surat yang lainnya. Kalau surat pun tidak hafal membaca zikir. Ada marotipnya seperti itu. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan tentang sepintas tentang rukun sholat yang dihadirkan oleh yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang telah salah di dalam melakukan sholat. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Subhanallah, waktu ringkas saja kami ingin sebetulnya, karena kemarin kita bicara tentang nafkah. Sekarang kita akan kutip saja tentang nafkah ya. Langkah pentingnya kita berbicara tentang nafkah ya. Nafkah itu ada 4 model. Yang pertama adalah nafkah nafkah usul kepada furu. Yang pertama nafkah untuk diri sendiri. Yang pertama adalah nafkah untuk diri sendiri. Yang kedua nafkah usul. Usul itu adalah bapak, kakek kepada furu, kepada anak keturunan. Bapak kepada anak. Yang ketiga adalah nafkahnya furu kepada usul. Yang ketiga adalah nafkahnya anak kepada bapak dan ibu. Yang keempat adalah nafkahnya suami kepada istri. Yang kelima adalah nafkah-nafkah yang lainnya, termasuk nafkah orang yang tidak ada sanak, tidak ada saudara, hidup di bawah naungan kita. Nanti ada pembahasannya. Yang pertama adalah nafkah untuk diri sendiri. Itu wajib di atas wajib. Makanya jangan sampai ada di antara kita tuh kerjaannya minta-minta. Jadi bekerja, ibadah tapi minta-minta, terus mau apa? Mencari nafkah sendiri pahalanya lebih gede daripada ibadah. Ada ibadah tapi minta musibah nanti itu. Cari nafkah untuk dirimu sendiri, untuk kau makan dirimu sendiri. Itu pertama kali nafkah. Wajib untuk dirinya sendiri sehingga tidak merepotkan orang. Jangan hidup kita adalah minta dan merepotkan orang sebisa mungkin ini. Tegaknya dalam sebuah masyarakat harus orang itu mandiri dulu. Kalau setiap orang mandiri, kira-kira enak atau tidak? Tidak ada yang diganggu. Akan tapi di saat orang mau mandiri tidak bisa, maka nanti di bawah tanggungan orang lain itu. Akan tapi semua orang hendaknya mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Tidak menggantungkan kepada orang. Nafkah dirinya sendiri. Kemudian setelah itu, kalau sudah benar nafkah sendiri untuk dirinya sendiri, ibda binafsik itu, memulai dari dirimu sendiri. Ada orang datang kepada Rasulullah, yaitu tidak punya apa-apa kecuali budak dijual. Kemudian Nabi berkata, fatasaddaq, bersedekahlah alaiha, yaitu kepada dirimu. Ibda binafsik tasaddaq alaiha, mulailah dengan dirimu sendiri, sedekahlah kepada dirimu sendiri itu dulu. Oh, sedekah pada orang banyak tapi dianya minta-minta, ya enggak benar itu. Dan penyakit lo minta, itu penyakit, jangan dianggap kemuliaan lo. Minta itu bukan suatu yang mulia. Rendah. Selagi orang masih bisa bekerja, bekerjalah, itu mulia. Anda bekerja, pahala luar biasa, seperti di jalan Allah berjihad. Minta adalah rendah. Apalagi mintanya itu dengan pakai label, label ustaz sama kiai. Wah, hancur lagi itu. Itu adalah penjahat, kelas penjahat. Kami selalu ingatkan, kalau perampok datang itu merampok dengan pedang ya, dengan pedang. Awas, berikan duitmu. Merampok dengan pedang itu adalah suatu kejahatan. Ada lagi merampok al-ahdu bis-sayf, haya al-ahdu bis-sayf. Ngerampoknya pakai malu. Sebab kalau orang punya makom ini kan orang malu enggak kasih. Wah, ini lebih dari perampok itu. Hati-hati yang jadi ustaz. Wah, ini lebih dari perampok ini, Masya Allah. Jahat penjahat itu. Surga insyaallah. Insyaallah syafaat Rasulullah. Pakai jual syafaat Rasulullah. Ini musibah, hadza iblis hadza. Hati-hati yang punya makom itu, hati-hati. Jangan sampai ini. Orang memberi kepada kita karena malu, ya enggak enak, enggak ngasih. Ini hati-hati. Makanya kalau orang minta-minta pakai makom itu lebih jahat daripada perampok. Subhanallah. Kalau orang minta karena fakir dan butuh, bukan suatu kehinaan. Betul, betul. Tidak apa-apa, haknya dia minta, ngambil zakat karena fakir dan sebagainya. Yang menjadi masalah ini loh, orang bisa, orang cukup, nah, kerjaannya minta-minta. Datang di hari kiamat, mukanya itu tidak ada daging. Semua orang tahu kalau ini peminta-minta. Orang yang bisa bekerja, bisa mandiri, minta-minta. Allah. Na'udzubillah. Jadi yuk kita mandiri, sebisa mungkin. Makan dari jerih payah kita sendiri. Orang besar seperti itu. Makan dari jerih payahnya sendiri. Makanan dari masakan orang. Maksudnya bukan dari buatan orang. Maksudnya dari pemberian orang. Boleh. Kita tidak mampu diberi. Orang berbuat baik kepada kita boleh. Tapi kalau sudah punya jiwa minta. Dan kalau sudah orang jiwa meminta-minta, enggak bisa ditolong itu. Jiwanya jiwa minta-minta. Kalau enggak minta, enggak bisa dia. Biarpun sudah kaya, minta-minta. Terus. Apalagi yang mintanya dengan makom. Yang punya makom. Wah. Insyaallah saya ke rumah. Ada apa di rumah? Kemarin saya melihat. Itu bagus tuh. Masya Allah. Bagus. Nyebut barangnya itu. Dipakai enggak? Enggak. Pertama ini. Pak Ji, itu yang dipakai enggak? Oh enggak dipakai. Masya Allah itu bagus. Kebetulan saya nyari-nyari ini. Puasanya sih. Minta aja. Sudahlah enggak benar. Hati-hati. Yang punya makom. Sebetulnya Anda punya lidah ini luar biasa. Karena dihargai lidahmu karena ada Nabi di situ. Ada nama Rasulullah karena kita pakai atas nama Nabi. Ustaz kan pakai atas nama Nabi. Kiai itu pakai atas nama Rasulullah. Ya cepat didengar oleh orang. Kiai. Astagfirullah. Semoga Allah menjaga kita semua. Dan itu betul-betul busuk dan harus dihindari itu. Minta-minta. Nah makanya menafkah kepada diri lebih penting. Itu pahalanya gede. Kalau kita mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk anaknya atau saudara itu seperti di jalan Allah, kalau mati saat itu mati syahid. Baru setelah nafkah diri, nafkah diri sendiri, benahi dulu ini. Nafkah dirimu sendiri. Anda tidak dimarahi oleh Allah, Anda tidak dosa dan tidak dimurkai oleh Allah jika anak istrimu kelaparan karena Anda sudah bekerja tapi tetap tidak dapat. Karena memang kemampuan Anda seperti itu. Jadi tugas Anda itu berusaha. Lah kalau sudah berusaha enggak ada, terus anaknya kelaparan dosa atau tidak? Ya tidak, karena memang sudah berusaha. Berusaha sudah. Yang bermasalah itu yang ngongkang-ngongkang itu loh, nganggur. Itu gara-gara ijazah itu biasanya. Makanya ijazah itu ngerusak. Sarjana lo kok ke sawah. Terus sarjana kok jual es. Terus mau apa? Bakar aja itu adalah ijazah sarjanamu itu. Mau cari halal kok susah. Imam Ali itu kalau zaman hidup zaman sekarang mungkin gelar profesornya 1000, gelar doktornya 1000 itu. Imam Ali bin Abi Thalib kalau seandainya setiap masuk universitas mungkin dikasih doktor itu karena alimnya luar biasa. Tapi ternyata kerjaannya apa? Nurunkan kurma. Enggak pakai ijazah itu. Gara-gara ijazah tuh gengsi. Saya kan dulu kan sekolah saya di kota. Saya enggak biasa begitu. Astagfirullahaladzim, perutnya lapar. Astagfirullahaladzim, perutnya lapar. Akhirnya ngerampok nanti itu. Berbohong dan sebagainya, musibah. Jadi ini. Nafkah untuk diri sendiri. Kemudian setelah Anda berpikir nafkah untuk diri sendiri, baru berpikir nafkah untuk orang lain. Ada nafkah furu' kepada usul. Bapak kepada anak. Wajib bagi orang tua memberi nafkah kepada anak. Tentunya di sini ada aturannya. Anaknya memang anak yang fakir. Syarat yang pertama anaknya adalah fakir. Syarat yang pertama adalah bapaknya cukup dulu. Syarat yang pertama, bapaknya mencukup. Bapaknya kalau enggak punya bagaimana? Syarat yang pertama, bapaknya cukup. Bapaknya adalah musir. Orang yang mampu. Setelah bapaknya mampu, anaknya itu adalah fakir. Fakir ada tambahannya. Fakir plus gila. Fakir plus kecil. Sahir, belum balik. Fakir plus lemah, tidak bisa bekerja. Artinya seorang bapak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Anak kecilnya, anak yang fakir, yang kecil. Anaknya fakir. Umur 20 tahun, fakir. 20 tahun, tapi bisa kerja. Enggak wajib ngasih nafkah, mau bisa kerja. Suruh kerja. Tidak wajib loh ya. Berbahagialah wahai anak-anak yang umur 25 masih dikasih sama bapaknya bapak yang duit itu. Sudah begitu masih mentak-mentak nerakamu gede nak. Wahai anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini, kamu balik itu saja sudah tidak wajib bagi orang tuamu. Karena kamu balik kerja, bisa kerja, cari duit sendiri, cari makan. Tapi orang tuamu Masya Allah baik, masih dikasih duit. Waduh Masya Allah. Jadi kecil, ya apa? Fakir kecil. Kalau fakir gede enggak wajib lagi bagi orang tua. Yang kedua, fakir enggak mampu bekerja karena satu hal. Satu hal di sini termasuk di antaranya ia harus mencari, misalnya biarpun sudah gede, apa biarpun misalnya tidak kecil, tapi kecil, pertama Pak, kecil fakir, jelas ya? Kecil Pak. Fakir jelas. Anak kecil kita punya duit atau tidak? Enggak punya. Maka orang tua wajib memberi. Yang kedua, fakir dan juga mampu bekerja. Tidak mampu bekerja. Fakir tidak mampu bekerja biarpun gede. Fakir gede tapi mampu bekerja enggak wajib. Tapi ya, gede enggak mampu bekerja. Gede enggak mampu bekerja. Karena sakit. Atau karena ia harus menyelesaikan, harus mencari ilmu yang fardu ain. Bapaknya belum sempat ngajari apa? Sholat. Maka kamu belajar ilmu sholat nak. Maka saat itu pun seorang tua wajib memberi nafkah kepada anak yang tidak mampu bekerja karena ia harus mencari ilmu yang wajib fardu ain. Tapi kalau sudah ilmu kedokteran dan sebagainya sudah enggak, itu fardu kifayah. Fardu ain, fardu untuk berkenaan tentang kewajiban atas dirinya sendiri. Ya. Jadi itu, fakir. Kemudian yang ketiga adalah jenis fakir plus gila. Biarpun gede tapi gila, maka tetap dibebankan atas orang tua. Nah ini orang tua punya kewajiban menerima nafkah anak-anaknya seperti itu. Dan seberapa banyak nafkah yang hendak diberikan adalah ya sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada batasannya. Baru nanti ada batasan minimal adalah untuk istri, akan kita bahas terakhir karena itu agak panjang ya, masalah suami kepada istrinya. Ini jadi orang tua wajib memberikan nafkah, seorang bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya. Anak-anaknya wajib kita, seorang tua memberi nafkah kepada furu', usul memberi nafkah kepada furu'. Termasuk furu' di sini adalah cucu. Cucu kalau tidak punya bapak, Anda punya anak. Meninggal punya anak lagi, maka cucu itu yang membiayai adalah kakeknya. Tapi syaratnya kakeknya yang mampu. Syaratnya bapak yang mampu. Itu harus mampu, itu syarat. Syarat nama mampu. Kemudian anak kecil itu adalah fakir kecil, fakir gila, fakir tidak mampu. Itu. Kemudian yang kedua, nafkah kepada nafkah furu', nafkah usul kepada atas furu'. Jadi anak wajib membiayai orang tua. Wajib membiayai orang tua, wajib anak membiayai orang tua, syaratnya adalah sama. Anaknya mampu dan orang tuanya adalah juga tidak mampu. Cuman beda, kalau orang tua tidak mampu, biarpun masih bisa bekerja, tidak wajib, kita tidak boleh memaksa bekerja. Berbeda dengan anak, kalau Anda mempunyai anak yang sudah dewasa, maka kalau seandainya Anda tidak mau memberi nafkah kepada anak tersebut, Anda bisa menyuruhnya bekerja. Tetapi berbeda kalau anak menemukan bapaknya, biarpun dia bisa kerja kok fakir, dia sudah boleh Anda wajib berikan nafkah dan Anda tidak boleh memaksanya bekerja. Karena kalau orang tua biasanya lemah fisik dan sebagainya. Lemah fisik. Jadi seorang anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya. Dan jika orang tua itu mempunyai anak yang banyak, maka itu semuanya kewajiban sama. Kewajiban sama, kalau kaya sama. Dan seperti halnya waris, sebagian ulama mengatakan, perempuan tidak pernah dipungut, apakah akan tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang anak perempuan yang kaya, yang punya, yang mencukupi, juga wajib menafkahi orang tuanya, cuman dia bagiannya adalah separuh beban daripada yang dibebankan kepada saudara laki-laki, seperti di saat mendapatkan, ia mendapatkan separuh bagian laki-laki, maka yang harus diberikan untuk memberi nafkah orang tua adalah juga separuh daripada beban kaum laki-laki, saudaranya. Itu anak. Tapi sementara yang lainnya mengatakan, mazhab lain mengatakan perempuan terbebas dari hal ini. Karena perempuan ada terikat dengan suaminya dan masih banyak aturannya. Bahkan indahnya dalam Islam, seorang perempuan pun kalau jatuh melarat nanti jatuh kepada kewajiban seorang saudara. Nanti nafkah ukhra, nafkah yang kelima itu. Jadi jika ada seorang anak perempuan kok menjadi melarat, adik perempuan menjadi melarat, maka secara otomatis nafkahnya wajib ditanggung oleh saudara laki-lakinya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau saudara laki-laki melarat, tidak dibebankan kepada adik perempuan atau saudara perempuannya. Indahnya fikih mewaris itu. Maka dari itu, kalau laki-laki dapat dua beban. Dua bagian. Laki-laki dalam warisan mendapatkan dua bagian. Kalau perempuan dapat satu bagian. Tapi dua bagian itu pun adalah untuk mengantisipasi banyak hal. Kalau adik perempuannya itu melarat semua, dia nanggung loh ya. Anak perempuannya melarat semua jadi nanggung. Bapak ibunya pun nanggung dia. Kalau bapak ibunya melarat. Jadi bukan pinjang dalam Islam itu. Indah. Jadi seorang anak laki-laki kalau mempunyai adik, seorang saudara laki-laki kalau mempunyai saudari-saudari-saudari perempuan, maka kalau saudari-saudarinya itu melarat, maka seorang kakak ini wajib memberi nafkah kepada adik-adik perempuannya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau saya fakir jatuh melarat, semoga Allah mencukupi kita semua di dunia dan di akhirat. Kalau kita jatuh melarat, maka kakak-kakak saya tidak wajib memberi nafkah. Ini. Itu indahnya dalam ilmu waris itu. Baik. Jadi ini nafkah yang harus diberikan oleh seorang anak kepada bapak. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, ibu seorang anak perempuan pun wajib. Misalnya Anda mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Laki satu, perempuan satu. Anda jatuh melarat. Semoga Allah mencukupi. Amin. Sekedar contoh saja. Contoh itu tidak sungguh-sungguh. Baik. Maka siapa yang wajib beri nafkah? Maka yang wajib beri nafkah adalah semua anaknya itu. Cuman bedanya, kalau laki-laki adalah bebannya dua kali lipat beban perempuan. Kalau butuhnya seorang bapak tadi sehari itu adalah kok, misalnya 12 ribu untuk makan dan kopinya sehari 12 ribu, maka bagi 3 itu 12 ribu. Berapa? 4. Jadi untuk anak laki-lakinya 8 ribu, anak perempuannya berapa? 4 ribu. Nah kalau ada satu mau nanggung gimana? Sudahlah dek, kak, kamu tidak usah, biar saya tanggung. Wah ini anak mulia, anak hebat ini. Jadi telah bersedekah kepada saudaranya, telah bersedekah kepada yang lainnya. Anda mencukupi orang tua Anda, kemuliaan. Ibadah Anda luar biasa. Bersedekah kepada bapak, ibu. Kemudian setelah itu juga bersedekah kepada saudara. Sebab semestinya bapak, ibu tadi ditanggung oleh saudara juga. Tapi Anda cukupi. Dan alangkah banyaknya orang mulia semacam ini. Mungkin aja kok hitung-hitungan sama bapak. Dek, 4 ribu dek, transfer. Kayak pelit bener sama bapak, ibu. Cuman, di saat terjadi persengketaan, maka begitulah hakim. Maksudnya, kalau seandainya ada mahkamah Islam, seorang tua kelaparan, enggak ada yang ngasih nafkah, tapi anaknya kaya-kaya-kaya diambil, dirata, ambil rata. Bagi semuanya ya, secara paksa oleh hakim. Enggak bisa, enggak usah pakai izin, potong duitnya. Demi kehidupan sang orang tua. Baik itu adalah nafkah kepada furu' dan nafkah kepada usul. Dan insyaAllah pertemuan yang akan datang, nafkah kepada istri agak panjang lebar. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Bil barakah, karena waktu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, karena ada tambahan dikir, kita masuk sebelum waktunya. Jika pengajian dimulai jam 6.30. Kalau 6.30 berarti nanti insya Allah kita mulai 6.15 atau 6.20 lah insya Allah. Kita mulai untuk berzikir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fi darin amin ila angkal. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke 292 dalam kitab hadis yang kedua dari kitab babun nafaqati alal iyali. Ini bab menjelaskan tentang nafkah kepada sanak keluarga. Iyal itu sanak keluarga. Hadis yang kedua atau dalam semua hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, ini hadis yang ke-292. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ila anqal. Wa an abihu Abdillah, dan diriwayatkan dari Abi Abdillah, yuqalu lahu, yang sering disebut dengan Abi Abdurrahman, Abu Abdurrahman Thauban bin Bujt. Namanya Abu Abdurrahman Thauban. Maula Rasulillah. Ini Thauban yang punya pernah kisah kerinduan kepada Nabi yang pernah kami hadirkan. Mendengar kabar gembira bahwasanya beliau itu akan masuk surga, malah nangis. Orang diberi kabar gembira masuk surga kok nangis. Thauban itu dikasih tahu kamu akan masuk surga oleh Rasulullah, nangis. Dan nangisnya nangis-nangis yang nangis. Sampai sakit, terus ditanya, kenapa kok kamu malah nangis, mau dikasih tahu kamu masuk surga. Rupanya tahu dirilah, saya ini siapa? Kalau saya ini selama ini, kalau aku saat ini, karena aku jadi pembantunya Rasulullah, aku setiap saat bisa menyentuh tangan Rasulullah, setiap saat bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi setelah nanti aku meninggal, dimasukkan ke surga. Nangis dia. Karena siapa Rasulullah, siapa aku? Kalau Rasulullah masuk surga, aku masuk surga, tentu surganya beda. Rasulullah paling tinggi, saya rendah. Lalu kapan aku bisa melihat Rasulullah? Lah kok mikir itu? Sudah menderita masuk surga, masih mikir, gak bisa melihat Rasulullah, itu nangis. Nah, ini gak ada jaminan surga, kayak sudah punya surga ini. Ini ada jaminan surga, mikir. Selama ini bisa melihat, begitulah kecintaan kepada Nabi. Melihat Rasulullah itu dinikmati. Berikan kabar gembira masuk surga pun kepikiran. Di surga Rasulullah, surganya tinggi Nabi. Saya ini pembantu. Surga saya rendah. Lalu kapan aku ketemu Nabi? Langsung diberi kabar gembira. Al-mar'u yusharu ma'anta ma'aman ahbabta. Al-mar'u yusharu ma'an ahab. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Akhirnya kabar gembira itu nyampe lagi ke Thauban. Thauban syakir, aku akan bersama Rasulullah di surga. Ini baru senang. Ini, dia sudah dikasih surga, ternyata masih ingat kepada Rasulullah. Ini dikasih toko, sudah lupa Rasulullah, musibah. Toko, bukan surga itu. Toko ngaji kurang, mobil ngaji kurang, lupa Rasulullah ini. Ini sudah jaminan surga, ternyata bingung. Takut enggak ketemu Rasulullah. Baik. Kala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, afdhalu dinarin, sebaik-baik dinar itu adalah yang yungfikuhu rajulu, yang diinfakkan oleh seorang laki-laki adalah dinarun dinar. Yungfikuhu, yang ia berikan, yang ia infakkan ala iyalihi, kepada kerabat sanak saudaranya. Keluarganya dulu paling utama. Wa dinarun, kemudian menyusul, dan dinar yungfikuhu, yang ia infakkan ala dhabatihi, untuk kendaraannya fisabilillah, untuk perang di jalan Allah. Wa dinarun, yang ketiga adalah dinar, maksudnya uang, harta. Yungfikuhu, yang diinfakkan oleh seorang laki-laki ala ashabihi, untuk orang lain dari sahabat-sahabatnya, fisabilillah, di jalan Allah, perang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Lihat yang paling utama mana ini, yang ada sangkut pautnya dengan dirinya. Ini adalah pendidikan agar kita tidak merepotkan orang lain, luar biasa. Jadi kalau Anda memberikan nafkah, yang paling gede pahalanya, pahalanya adalah apa yang engkau berikan kepada anak-anakmu dan saudaramu. Jika Anda membantu orang perang di jalan Allah, gede pahalanya, luar biasa, karena Anda infak untuk warga Palestina, Anda infak untuk warga Afghanistan, Anda infak untuk warga-warga sana, Suriah. Tapi ternyata itu semua tidak segede pahalanya jika Anda berinfak untuk anak Anda, Allah. Kemudian disebutkan, yang paling utama adalah yang kau berikan kepada anak-anakmu, Masya Allah. Maka bersemangatlah untuk tidak merepoti orang lain itu loh. Mandiri yuk dengan kemampuanku. Jangan sampai pahalanya untuk orang. Kalau Anda minta sama orang, mah orang itu dapat pahala. Mana pahalamu bekerja? Ayo kerja keras karena Allah, untuk memberi nafkah kepada anak. Orang yang mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak, seperti orang berada di jalan Allah. Seperti orang perang di medan laga tuh, kalau meninggal saat itu pahala masuk surga, syahid. Seorang lagi bekerjanya di fakah, ya ingat adalah untuk anak istrinya, tabrakan, mati. Kelihatannya sih bersimbah darah tapi surga, itu mati di jalan Allah. Jadi sedekah atau nafkah yang kita infakkan untuk anak, untuk saudara, itu lebih gede pahalanya daripada yang kita berikan untuk perang jalan Allah. Menunjukkan bahwa pentingnya kita merawat rumah kita itu. Jangan repoti orang, jangan ganggu orang. Baik. Kemudian hadis berikutnya kurang lebih ini. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala, beliau berkata. Beliau adalah salah satu daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, Ummu Salamah. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, hal li ajrun fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim? Beliau punya anak-anak dari Abi Salamah. Ya Rasulullah, aku masih punya anak-anak. Karena beliau adalah dinikahi Nabi dalam keadaan janda. Aku punya hal li ajrun fi bani Abi Salamah. Apakah aku mendapatkan pahala atas anak-anaknya Abi Salamah, bekas suami Abi Salamah ini? An unfiq alaihim, untuk aku beri nafkah kepadanya. Apa aku dapat pahala seperti ini? Anak-anaknya dari Abi Salamah. Jadi suaminya, Abi Salamah itu suaminya dulu. Jadi anak bawaanku itu gimana ya Rasulullah kalau aku ngasih nafkah ke dia? Walatas walastu bitarikatihi bahakada wahakada. Sementara aku tidak membiarkan mereka untuk kesana sini. Maksudnya tidak ada kerjaan dia. Dia tidak bisa bekerja, tidak bisa cari nafkah. Anak-anak saya itu gimana? Innahum innamahum baniya. Mereka itu anak-anakku tapi. Ya Rasulullah, ini anaknya Abanis Abu Salamah itu juga anak-anakku. Apakah aku dapat pahala kalau aku memberikan sesuatu kepadanya? Dijawab oleh Rasulullah, "Na'am." Bukan jangan, "Oh, jangan, kamu itu istriku." Tidak begitu. Maka diperhatikan Nabi, itu adalah juga anakmu. "Na'am." Nabi tidak berkata, "Kamu itu istriku, jangan ngurus-ngurus begitu." "Na'am laka ajru ma anfaqti 'alaihim." "Na'am laki, bagimu adalah ajru pahala ma sesuatu anfaqti alihim, yang kau infakkan kepada mereka." Barangkali ada di antara yang mendengar atau hadir termasuk seperti ini, Ummu Salamah mempunyai anak dari suami-suami yang mungkin ada yang tidak tanggung jawab, ada suami yang tidak benar, tapi ketahuilah, yakini bahwasanya apa yang Anda berikan kepada anak-anak Anda adalah kemuliaan luar biasa dan kemuliaan di atas kemuliaan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian juga ini ada hadis berikutnya serupa ya. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, fi hadithi at-tawil, dalam hadis yang panjang, alladhi qaddamnahu, yang telah terdahulu, yang telah disebutkan, fi awal kitab, di awal kitab, fi babin niyati, bab niat, anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah pernah bersabda, qala lahu, berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, lan tunfiqa, tidak akan berinfah nafaqatan, satu nafkah, engkau tidak mengeluarkan sesuatu pun dari hartamu, tabtaghi biha wajhallah, yang engkau harapkan dari itu adalah ridha Allah. Engkau tidak bernafkah, engkau tidak memberikan nafkah, yang engkau mengharap dari nafkah itu ridha Allah, illa ujirta, kecuali engkau diberi pahala biha, dengan nafkahmu itu, hatta ma taj'alu, sampai-sampai ada pahalanya apa-apa yang engkau jadikan, yang engkau berikan, fi di dalam mulut imro'atika, istrimu. Jadi seorang suami memberikan nafkah yang diberikan kepada istrinya itu juga sedekah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para suami yakin yang Anda berikan kepada istri adalah sedekah dan pahalanya gede, melebihi daripada pahala-pahala yang lainnya tadi. Bahkan paling utama adalah sedekah dan infak yang engkau berikan kepada istrimu, anakmu, dan keluargamu. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilakan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan dari jamaah bapak-bapak satu penanya, dari jamaah ibu-ibu satu penanya, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Ya, ya. Ada bapak tadi? Mana? Mic-nya? Kum ya walad. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mungkin pertanyaan di luar tema Bu ya. Ada kasus akan ada pembongkaran makam karena akan diperluas pembangunan Masjid Jame karena sudah tidak layak pakai atau padat. Tapi makam tersebut sudah lama, ratusan tahun. Bahkan di pemakaman tersebut ada tokoh ulama dan para syuhada yang dulu waktu zaman Belanda katanya. Ini para keluarga menolaknya, tapi panitia memaksa. Nah ini saya bingung bagaimana solusinya supaya sesuai dengan syariat. Kalau misalnya dibongkar, apa harus bagaimana tulang-tulangnya itu yang sudah atau yang baru dimakamkan Bu ya? Juga terutama ada satu makam terdiri dari tiga mayat Bu ya, yang syuhada itu. Baik. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk tim, tolong perhatikan ada orang yang angkat tangan berdiri mulai tadi, dia diperhatikan. Jadi siapa yang dulu ya? Tolong jadi matanya ente itu perhatikan. Nanti ibu-ibu yang di belakang duluan. Jadi jangan jangan hanya yang dulu lebih dulu, karena sudah beli dulu artinya niatnya lebih awal. Jadi jangan sampai itu. Tolong perhatikan. Itu ibu yang di belakang tadi. Ente itu perhatikan ya. Itu ibu belakang. Jadi yang dulu. Dan satu pertanyaan. Sebentar, itu ada mic. Tolong ya, Walat. Cek, cek. Satu. Ada mic, Bu. Pakai mic, pakai mic, Bu ya. Maaf Bu ya, yang saya mau tanyakan, saya punya anak 4 Bu ya, 1 laki-laki, 3 perempuan. Ibu, ya. Untuk anak laki-laki Bu ya. Mohon berdiri Bu, punten sebelumnya Bu. Miss. Bu, punten sebelumnya dimohon berdiri Bu. Ya. Terima kasih. Maaf nih. Jadi yang saya tanyakan Bu ya, untuk dosa anak laki-laki, apakah sampai kita meninggal dunia perbuatan anak laki-laki ditanggung sama kita? Itu aja Bu ya yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah kubur, dan harus diperhatikan bahwa di saat kita mengkubur seseorang, harusnya tanah tersebut adalah betul-betul tanah yang sudah wakaf untuk kuburan. Jika ada orang mengkubur mayat yang bukan di tanah wakaf, itu yang salah mengkubur dan hukumnya haram. Karena yang punya rumah, yang punya tanah berhak untuk membongkarnya, karena itu kemiliknya. Maka di sana itu sudah wakaf untuk kuburan di sana, enggak bisa diganggu. Ini kesalahan sebagian orang. Kalau ada orang mengkubur biarpun di rumahnya sendiri, di tanahnya sendiri, hati-hati. Segera selesaikan bahasanya ini wakaf untuk kubur. Sebab kalau tidak wakaf di kuburan, nanti diwaris oleh anaknya. Diwaris oleh, kemudian setelah itu dijual ke orang. Ya, kan? Jadi menjadi bermasalah. Itu bisa ditinjau dari permasalahan dulu yang salah siapa. Cuman kalau sudah tanah kuburan sudah wakaf, seperti itu tidak boleh diganggu. Yang pertama adalah wakaf untuk kuburan. Yang kedua, kalau sudah wakaf seperti itu, kuburan atau tidak wakaf untuk kuburan, memang tanah yang disiapkan untuk oleh negara untuk kuburan. Kemudian yang kedua, kehormatan mayat. Oh, kita menginjakkan kaki saja di atas mayat itu haram hukumnya, duduk di atasnya. Maka membuat bangunan di atasnya pun tidak boleh. Apalagi membongkar mayatnya kaum muslimin, hukumnya adalah haram. Tidak ada kehormatan mayat orang Islam. Kecuali itu tadi, orang yang salah mengkubur di tanah gosok. Itu yang salah yang mengkuburnya tadi. Mengkubur di tanah gosok. Nah, untuk ini hati-hati. Makanya pengkuburan harus hati-hati. Jadi kalau Anda mengkubur orang tua Anda di tempat harus jelas. Makanya ini akan kita siapkan tanah wakaf untuk kuburan. Sudah selesai. Tidak bisa diwaris, tidak bisa diganggu. Selamanya sampai hari kiamat tetap kuburan. Sebab kalau tanahnya, Anda boleh mengkubur tanah tetangga, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena bukan tanah untuk kuburan itu. Baik, itu saja. Jadi, itu hukumnya tidak diperkenankan, akan melakukan dua pelanggaran. Yang pertama adalah wakaf kuburan dirubah, tidak diperkenankan. Kalau ternyata dari awalnya salah, memang belum diurus wakafnya, maka mungkin itu, insya Allah kalau ulama dulu yang ngerti wakaf, cuman biasanya dulu tuh gak pakai surat-suratan kan, sudah dari masa ke masa menjadi tanah wakaf, itu ya semestinya harus dari pihak-pihak sesepuh yang di situ segera ngurusi. Jadi semua kuburan itu segera diberesin loh ya. Jangan sampai nanti ada yang mengklaim itu adalah milik saya, telah dijual ke saya, lalu besok dijadikan supermarket. Kan kacau nanti. Jadi benar-benar harus dijaga masalah kuburan. Karena kehormatan mayat. Yang kedua kehormatan mayat tadi, tidak boleh kita menghinakan mayat, duduk di atasnya pun tidak boleh. Sampai Sayyidina Ali itu dalam riwayat, hal-hal semacam itu biasa, itu hukumnya marfu. Sayyidina Ali, beliau mengatakan, duduk di atas bara api lebih bagus daripada harus duduk di atas kuburan. Maka hukumnya duduk di atas kubur itu adalah haram, menginjaknya haram, apalagi sampai membuat bangunan di atasnya adalah haram. Jadi tidak diperkenankan kalau itu sudah wakaf benar dan kuburan itu sudah benar, maka tidak alasan peluasan masjid. Jadi itu adalah maksiat dan haram hukumnya. Karena kehormatan mayat orang meninggal dunia, masjid bisa dibangun di tempat lain. Kalau alasannya untuk menggedikan masjid sampai merusak orang, sebab kehormatan seorang manusia itu biarpun setelah meninggal perlu. Bakut karamna bani Adam itu jasadnya juga. Jasadnya, seorang muslim tidak boleh seperti itu. Maka kecuali ada memang misalnya ada apa namanya, itu tadi tanahnya belum tanah wakaf, maka harus dipindah. Sebenarnya gak ada pemindahan yang sesungguhnya, karena mas jasadnya pun sudah hancur lebur jadi apa. Itu adalah pindah pura-pura saja, sehingga ada pemindahan kubur dari sana. Kalau memang itu bukan tanah wakaf, kalau sudah tanah wakaf selesai, gak ada istilah pemindahan kubur itu. Apa sih yang dipindah? Mayatnya sudah jadi tanah. Kalau ada pertanyaan, satu kuburan liang lahat ada tiga, mungkin dahulu dalam peperangan memang waktu itu repot sehingga dikubur dua tiga, itu dalam keadaan darurat boleh-boleh saja, gak ada masalah. Dalam keadaan normal tidak seperti itu caranya. Dalam keadaan mungkin banyak kasus di Aceh, kasus banyak korban dan sebagainya. Baik, itu. Jadi tidak diperkenankan kalau memang itu sudah menjadi tanah wakaf kuburan, bertentangan dengan urusan wakaf, karena itu sudah diwakaf untuk kubur, tidak boleh digunakan untuk masjid. Sementara masjid harus dibangun di tanah yang diwakafkan untuk sholat. Lah bangun masjid sendiri ada aturannya. Anda ingin bangun masjid, jangan buru-buru bangun masjid kecuali sudah jelas tanahnya. Tanah siapa itu? Lah kalau tanahnya belum diwakafkan untuk sholat, untuk masjid, jangan membangun masjid di atas tanah yang belum wakaf. Yang salah yang bangun. Yang dibanguni senang, alhamdulillah rumah saya dibangun, tanah saya dibanguni. Besok komplain, pulang pergi sana. Bah, ini masjid, siapa bilang ini? Ini kan tanah saya, ayo mau apa? Ayo. Apalagi tanah yang belum beres urusan warisnya. Wah, tak tahu aja rebutan sama anak-anaknya. Jadi masjid tolong beres, wakaf yang jelas. Bukan hanya bangun-bangun tok. Hati-hati, Anda yang senang infak harus Anda tinjau kembali. Termasuk di sini kami sampaikan. Maka ada beberapa tempat adalah memang atas nama kita. Termasuk di sini banyak yang belum beres urusan wakaf atas nama kita. Tapi ini selebar ini tanah, termasuk yang di Pancalang berapa hektar, yang di sini tidak ada yang milik kami. Nanti ada milik kami, ada catatan itu milik-milik kami sedikit saja. Termasuk di sini yang di rumah, ini adalah tanah. Tanah kami, biarpun sekarang sertifikatnya atas nama kami, semoga panjang umur, kalau meninggal sewaktu-waktu tidak akan diwaris oleh anak-anak. Pondok ini banyak sertifikatnya belum, karena ngurusi wakaf kan tidak langsung beres. Nunggu setahun, nunggu apa gitu. Jadi yang belum beres urusan wakafnya, kok kami meninggal, itu bukan untuk diwaris oleh anak istri saya, biar tahu semuanya. Nah ini kadang-kadang musibah, anaknya merebut ini, karena sertifikatnya masih miliknya abah. Duh. Lah kalau sudah ikrar wakaf ini, orang memberi untuk ini, hanya mungkin untuk kemudahan, sertifikatnya adalah atas nama kami. Jadi sering kami ini biar diulang nanti, biar anak kami dengar nanti video ini di mana-mana, kami sampaikan di Tulungagung, di ini, kami sampaikan seperti ini. Nah, na'udzubillah kalau anak kami merebut sesuatu yang sudah diwakafkan, neraka semua itu anak-anak. Na'udzubillah. Ini orang tua harus tegas seperti ini. Gak ada, cuman masalah prosesnya saja saat ini. Prosesnya saja, ini masih harus diurus. Sebab ada orang kemarin beli tanah sana langsung balik nama atas nama kami. Supaya gampang nanti, apakah mau dijual dan sebagainya itu. Tapi ingat, itu bukan milik kami. Radio itu nilainya besar, miliaran itu. Bukan milik kami. Apa sih itu? Ini nanti wah anaknya terjun di bisnis, wah ini aset besar nih, rubah ini, na'udzubillah ya. Gak ada, itu radio bukan milik kami, memang atas nama. Sebab gak bisa kalau atas nama, tidak atas nama pribadi, atas nama kami, itu bukan milik saya. Harus tahu itu, jadi ada kejelasan. Jadi yang bangun masjid harus di tanah yang jelas wakaf. Tanah wakaf, Anda jangan bangun di tempatnya orang, jangan bangun di tempatnya orang lain, harus wakaf. Kuburan pun harus seperti itu. Kalau tidak nanti akan diwaris, akan dibongkar itu kubur. Nah, kemudian sisi lain, kehormatan seorang muslim harus kita jaga, maka tidak diperkenankan membongkar kuburan untuk dibangun di masjid di atasnya. Di saat pengkuburannya secara syar'i, secara benar. Kecuali orang yang ngubur dengan cara yang salah, di tempatnya orang kok ditanami kubur, dibuat kuburan. Nah, tanahnya orang buat kuburan, itu yang salah yang ngubur. Tapi di saat pengkuburan secara benar, tidak diperkenankan dibongkar dan tidak diperkenankan dibangun masjid di atasnya. Dan ini adalah maksiat yang tidak boleh dilanjutkan. Bangun masjid di tempat yang lain, wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua adalah, ibu punya anak. Bagaimana dosa anak? Jadi dosa orang lain itu tidak akan ditumpangkan kepada orang lain. Dosa orang lain tidak akan ditumpangkan kepada. Dosanya anak-anak ibu tidak akan ditumpangkan kepada ibu. Enggak. Kecuali ibu salah didik. Enggak pernah dikenalkan agama. Enggak pernah dibawa ke majelis taklim. Sekolahnya SMP, SMA, perguruan tinggi. Enggak pernah sholat. Nah ini ibu ya setiap hari dapat dosa. Tapi kalau ibu sudah didik dari awal dikenalkan kepada Allah. Kamu kuliah nak tapi ingat agama nak. Terus ibu mendidik benar. Lah kok masih enggak benar. Maka ibu tidak dosa. Tapi enggak pernah didik, hati-hati. Biarpun anda ahli sujud umroh seminggu sekali. Ada enggak umroh seminggu sekali? Sholatnya Masya Allah ratusan rakaat, puasa setiap hari. Tapi enggak didik anak. Hanya dipikiri anaknya untuk cari duit. Sekolah-sekolah tok, enggak pernah kenal sujud, enggak pernah kenal sholat. Maka ketahuilah sujudmu habis, umrohmu hilang, nerakamu sudah disiapkan. Nah ini rugi. Makanya tolong kalau anakmu jadi dokter, dokter yang ahli sujud, insinyur ahli sujud ini. Jangan sampai kita terlena dengan ibadah kita. Pendidikan anak, ada di mana anakmu? Lah yang ditanyakan ibu, kalau ibu sudah mendidik putranya, Bu, dididik dengan benar, kalau anaknya masih melakukan dosa enggak, Bu? Ibu kami sudah nyekolahkan kami, Bu. Mondok, sekolah, belajar agama. Kok kami melakukan dosa, Bu? Ibu tidak kenal lagi, Bu. Karena sudah beres beliau mendidik, berarti kaminya yang bandung, yang benar, enggak benar. Karena sudah dididik dengan benar ini. Disekolahkan sampai diketemukan guru-guru. Dosa yang saya lakukan tidak. Tapi, kalau ibu tidak mendidik, dapat tabungan. Biarpun sujud rukuk, saya dosa. Bagi-bagi dong. Jadi semuanya harus nengok dirinya sendiri, enggak usah nengok orang lain. Di mana anakmu dan bagaimana urusanmu dengan anakmu. Baik, itu saja. Kemarin hari Kamis di desa kita ada orang yang minta-minta ngakunya dari Al-Bahjah. Jumlahnya 5 orang, benar enggak? Nah, ini yang menjadi masalah. Al-Bahjah, kalau Anda tidak pernah kenal, maka itu hati-hati. Bahkan ada orang yang rupanya foto dengan kami, foto berdua. Ini fotonya saya dengan Buya, rupanya minta-minta di Indramayu sana. Oh ini atas nama Al-Bahjah. Tidak, Al-Bahjah tidak seperti itu. Al-Bahjah tidak minta-minta kayak begitu. Al-Bahjah tidak minta-minta seperti itu, enggak ada. Itu bohong, enggak ada minta-minta keliling begitu. Bawa kotak, bawa ini keliling. Bukan dari Al-Bahjah. Nah, itu adalah orang-orang yang enggak ada seperti itu. Jadi Al-Bahjah tidak meminta-minta. Tidak minta-minta keliling. Awas hati-hati. Adanya di kotak pun kotaknya enggak jalan di sini. Ada kotak di pondok enggak jalan. Sebab ganggu nanti. Kotaknya jalan kotak-kotak. Rotak, dan enggak ada. Ada kotak di beberapa pos ini. Sana depan ada. Dan lebih dari itu hari ini termasuk informasi baru bahwasanya karena ada sebagian orang tuh bingung ngasih duitnya ke siapa. Tolong kalau Anda pengen infak sedekah, Anda masukkan ke kotak. Atau ada beberapa anak yang sudah kami beri tanda. Ada di kotak itu ada duduk di kursi sana, duduk di kursi sini. Karena banyak teman Buya bingung saya ngasihnya. Dikasihkan siapa? Jadi kalau tidak pakai tanda itu jangan dikasihkan ke dia. Jadi ada tanda apa tuh? Kartu panitia infak itu ada. Jadi yang pakai kalung itu, kalau tanda itu dan di pondok saat ini saja. Nanti ada orang membuat yang sama dibawa keliling, enggak ada itu. Itu hanya di dalam pondok saja. Majelis di dalam pondok, orang yang pakai kalung itu kemudian sengaja kardus itu dibuka biar orang sambil jalan. Tapi itu tidak mengganggu. Kalau Anda tidak ngasih infak, doain. Jangan wah ini kok berubah lagi. Tidak. Itu tidak minta-minta tuh. Ibu enggak ngasih enggak apa-apa kok ya. Yang penting doanya banyak tadi. Tapi pengen ahli surga semuanya katanya ya. Yang punya rezeki insyaallah. Yang memberi ada setiap hari ada rezeki datang, Bu. Ada rezeki aja datang orang pengen bangun, orang pengen masuk surga banyak, Bu. Kalau Ibu enggak mau surga, yang lain mau kok. Yang lain masih banyak yang mau, Bu. Ternyata benar yang banyak mau. Itu Kotak itu berapa setiap saat? Itu bisa operasional untuk makannya anak-anak. Bersih itu. Itu bukan duit macam-macam. Untuk makan anak-anak, biaya radio, selagam macam ini dari kotak-kotak itu. Dan lagi ada orang ngirim khusus untuk pembangunan. Berjalan terus pembangunan. Maka sekarang kami perbanyak kotak-kotak yang ada tempelan kertasnya infak al-bajah. Plus ada beberapa orang yang kita duduk-dudukkan di sana. Itu agar lebih jelas. Jadi tolong tidak usah bingung. Kalau Anda memberikan, jangan kepada orang yang tidak pakai tanda itu. Kalau tidak pakai tanda, jangan Anda berikan ya. Nah, jangan Anda berikan kepada orang yang pakai tanda. Apa ini? Ya, yang ada tanda pakai tulisan infak al-bahjah. Infak al-bahjah atau gimana. Di antaranya ada yang berjalan-jalan. Ada yang duduk di tempat itu. Nanti yang berjalan-jalan kayaknya belum dikomando. Ada yang berjalan-jalan nanti ya jalan. Nanti ada bawa apa gitu. Tapi jangan terganggu. Jangan noleh ke orang. Jalan, tak gitu, diem, tak bawa kotak gitu. Tak usah ngelirik orang ya. Kalau ngelirik itu minta itu. Nah, ini minta gak boleh. Jalan aja diem sudah. Awas ya, tim alba aja kalau mau jalan bawa kardus itu. Kan minta nih, ini minta itu. Gak enak, waduh gak enak, gak ada. Jadi yang bawa kardus keliling itu, jalan aja muter aja. Nanti ada, terserah. Ngasih batu kayak ngasih. Jadi supaya jangan sampai ada meminta, minta tidak enak. Coba kalau ibu dikasih kardus itu enak gak bu? Harus ngasih. Nah, ikhlas enggak. Kalau enggak ikhlas enggak mau kita. Beri yang ikhlas. Enggak benar kalau ada orang ngomong, yang penting banyak, enggak ikhlas enggak apa-apa. Lah itu adalah ustaz jahat itu. Artinya enggak ikhlas enggak dapat pahala, ya rugi lah. Kita ingin Anda bersedekah sedikit banyak tetap ikhlas. Insyaallah nanti ada kotak di pinggir jalan juga ada, barangkali ada parkir di sana, nyebrang ada di pinggir jalan sana ada, di pintu gerbang ada, di mana-mana ada, termasuk kotak-kotak Anda bisa langsung masukkan. Enggak usahlah salaman pakai tangan duit itu. Capek sayanya itu. Salaman pakai duit itu. Yalah. Salaman itu sentuhan tangan. Ini masih ada enggak sih? Sudah enggak usah salaman pakai duit. Sudah jelas ya. Masih aja baik salaman pakai duit. Salaman pakai duit. Salaman tuh ini nempel tangan ini loh. Berkah di sini nempel tangan. Saya dapat berkahnya bapak-bapak. Jangan kasih pembatas amplop. Musibah. Enggak ada sudah ya. Oh, sudah ada kotak kok. Kalau hanya saya yang melihat, saya enggak bisa bersyukur. Saya itu orang paling jarang bersyukur loh kayaknya. Jadi enggak usah ya aman ya. Masih ada sampai saya bingung nah ini. Insyaallah ya enggak usah insyaallah. Ada kotak insyaallah itu nyampe kepada Allah. Lah kalau Anda dengan begitu tulus ikhlas itu berkah ini. Baik ini saja mari kita tutup dengan doa. Ingat ya kotak. Paling enggak dilihat tok Bu. Enggak usah ngisi dilihat mana sih tadi, itulah ya. Oh, kotaknya itu ngelirik sambil doa ya Allah semoga penuh. Gitu tok sudah seneng. Doa, ngelihat aja enggak mau lo musibah. Ngelihat aja. Oh, alamat enggak punya duit. Lihat tak Bu sambil ngerenyuk, ya Allah kok saya enggak punya duit, semoga besok punya duit. Allah kasih kekayaan. Kalau ada kesempatan khususnya yang punya duit agar rumah Anda berkah, kekayaan Anda rumah diberkah, tolong lihat di belakang, enggak usah bayar. Melihat pembangunan, oh, ngelihat saja juga malas, masa oh saya ngaji di Buya 3 tahun tapi belum pernah ke belakang nih. Sebab kalau ke belakang nanti kelihatan bangunan. Lihat saja didoain nanti insyaallah ya. Baik, semoga akan dimudahkan oleh Allah SWT. Termasuk para pendengar yang di Tulungagung masih ingat bahwasanya dalam tahun ini ada program kita juga ingin membuat lembaga yang ada di sana. Kami butuh tanah minimal 5-10 hektar. Semoga warga Tulungagung, Blitar dan Trenggalek, Kediri ada ahli surga yang bisa menyelesaikan masalah ini. 5-10 hektar dan memang alhamdulillah sudah ada suara-suara dan semoga dimudahkan. Untung-untung besok ada orang yang membangun di atasnya. Sebab di mana-mana harus ada markas-markas dakwah yang bisa membangkitkan, memberikan motivasi para ustadz-ustadz untuk bisa berdakwah di jalan Allah. Baik ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ngsurna wa la takhzulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'tur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami menuntut ilmu, kami belajar ilmu, kami mendengar hadis kekasihmu Nabi Muhammad, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kebenaran yang kami dengar, mudahkanlah kami untuk mengamalkan ya Allah. Kebenaran yang kami ucapkan, mudahkan kami untuk mengamalkan ya Allah. Kami mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai kami menjadi hambamu yang hanya pandai berucap tapi tidak bisa mengamalkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun yang datang ke tempat ini, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, muliakan di diri mereka. Ya Allah, berikan kepada kami kecukupan, ya Allah, pada diri kami sendiri, kecukupan kepada keluarga kami, kecukupan di masyarakat kami. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari membuat repot orang lain, jauhkan kami dari membuat susah orang lain. Jadikan kami hamba yang bermanfaat untuk hamba-hambamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang bermanfaat untuk hamba-hambamu, ya Allah. Jadikan kami hambamu yang berguna untuk hamba-hambamu yang lain, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rizkinya, lapangkan, ya Allah, dengan rizki yang banyak, yang penuh berkah, ya Allah. Yang sudah Engkau lapangkan rizki mereka, jadikan rizki mereka sebab mereka masuk surga-Mu, ya Allah. Mudahkan mereka untuk menggunakan rizki dan hartanya untuk kemuliaan dan kebaikan. Dan Engkau pun menyaksikan tempat ini, tempat menuntut ilmu, ya Allah, tempat majlis, tempat santri, ya Allah. Ya Allah, tempat ini Engkau Maha tahu, maka kami mohon, ya Allah, mudahkanlah pembangunan tempat ini. Kirimkan ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan ini, Allah. Aula belum beres, aula putri belum beres, ya Allah. Semuanya Engkau sangat, Engkau Maha tahu, ya Allah. Maka kami mohon, kirimkan ke tempat ini orang-orang ahli surga-Mu, orang-orang tulus, dan jadikanlah kami mereka itu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka semua ketulusan, baik yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan tenaganya, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Kami mohon, berikan kepada mereka segala kebaikan, ya Allah, segala kebaikan, muliakan di dunia dan di akhirat diri mereka dan anak keturunan mereka, ya Allah, diri mereka dan keluarga mereka, ya Allah, dan juga harta-harta mereka, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami di majlis ini sebab kami jauh dari dosa-dosa, jauh dari murka-Mu, ya Allah, jauh dari berbuat zalim kepada siapapun, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun yang pernah kami zalimi, kami mohon lapangkan dadanya. Jadikan mereka mudah memaafkan kami dan ampuni kami, ya Allah. Dan jika ada orang berbuat zalim dan salah kepada kami, lapangkan dada kami untuk memaafkan mereka. Dan jangan Kau siksa mereka, ya Allah. Ampuni mereka, berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu, saling menghormati, saling menghargai, saling mengabdi, saling berkorban, saling memperhatikan, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami saling memperbudak, jangan, ya Allah. Kami ingin saling mengabdi, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu. Jangan sampai ada yang zalim dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jangan sampai ada yang zalim, dan jadikan kami semakin hari semakin saling mencintai karena-Mu. Dan segala permasalahan di dalamnya, ya Allah, kami mohon selesaikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, selesaikan dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Selesaikan dengan kasih sayang-Mu. Dan yang belum menikah, ya Allah, kami mohon mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, atau yang ingin menikah, ya Allah, yang sudah hajat untuk menikah, kami mohon jaga kemuliaan, kehormatan mereka, ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh solehah, yang akan dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, anak yang soleh solehah, yang akan dimuliakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari berprasangka buruk, jauhkan kami dari merendahkan orang lain. Kami mohon, ya Allah, mudahkan segala urusan kami yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kelak saat Kau cabut nyawa kami, ya Allah, dan itu pasti datang, ya Allah. Kelak saat Kau mencabut nyawa kami, kami ingin, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir kami ucapkan kepada guru kita sama Buya Yahya atas penjelasan kitab At-Tajridus Shalih dan Riyadhus Shalihnya, dan mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula acara pada pagi hari ini. Maka kami yang mendoa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.